bertemu padang sisen rurunge ngorang rasa sungsut di hatine ketelie penyingakan adi tugas berlinuturan rasa beli tu seng pantas yen mesaneng aja adi dewek mister musing ngelahar tebrana. Sing sanggup kemepalas adi sedesik-sikan sasa sirap ditangkap beline boya je beli tu sing tresna kapining ragan adi nanging ulian rerama tuara lega ken beli agen nang beli mati lesenya sanggup nang sapang nanging belilah karmatilan mogi ceragan adik sida nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine sapken janji ne nyayangin adi ngantos mati kena kenangan beli kadia igo dogan gede nan kena angin yang dingin lembut sesiram ditangkap beline boya je beli tu sing tresna kapining ragan adi nanging ulian rerama tuara lega ken beli ngadenang beli petila sang raga sanggup ngesapa nanging belilah karmatilar mogi ceragan adi sida nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya jebel sapken janji ne nyayangin adi ngantos mati kena kenahan beli kadia igo dogan gedenan kena age nyandingin lembu masa yang iba beli kau kena bayar